Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwatu fillah, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid Allah untuk melakukan salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimah ta'ala. Pertemuan yang terakhir yang pernah kita bahas adalah maksiat itu mengangkat berkah, kebaikan hilang dikarenakan maksiat. Kebaikan umur akan hilang jika maksiat dilakukan. Kebaikan harta, keberkahan harta akan hilang jika melakukan maksiat. Keberkahan rumah tangga akan berantakan jika melakukan maksiat. Bahkan keberkahan dunia dan akhirat akan rusak jika seorang melakukan maksiat. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-A'raf: Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk satu desa, penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, iman dan takwa. Maka sebagian ulama mengatakan, apa makna iman, apa makna takwa dalam ayat ini? Iman kalau disatukan dengan takwa dalam satu ayat, berarti iman artinya mengerjakan perintah. Itu iman. Jadi kalau orang beriman tapi tidak mengerjakan perintah Allah, itu belum beriman. Takwa artinya menjauhi semua yang Allah haramkan, Allah larang, itu iman dan takwa. Walaupun jika disendirikan iman itu takwa, ya takwa itu harus iman. Tapi di dalam ayat ini disamakan, walladzina Walau anna ahlul qura, kalau seandainya satu penduduk desa itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama, kami akan bukakan bagi dia berkah dari langit. Wal ard, dan kami bukakan berkah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustai Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami azab mereka dikarenakan ulah tangan mereka. Kata Ibnu Qayyim, ini ayat jelas bahwa keberkahan itu datang dengan iman dan takwa. Dan datangnya ke azab, datangnya kejelekan, bahkan dicabutnya keberkahan itu dengan bermaksiat kepada Allah. Terkadang orang berpikir tentang berkah itu berarti banyak, padahal berkah belum tentu banyak. Rasulullah SAW pernah bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah lapar, ketemu Umar, ketemu Abu Hurairah, ketemu Abu Bakar, nanya masalah. Padahal yang diinginkan, dia lapar, pengen diundang ke rumah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar enggak, ya karena ditanya masalah, ya dijawab masalah, soal. Ketemu lagi di jalan dengan Umar bin Khattab. Masih Abu Hurairah nanya. Padahal harapan diajak ke rumah. Tapi dijawab oleh Umar tentang pertanyaannya. Ketemu Rasulullah, Abu Hurairah mau nanya. Tapi Rasulullah tahu Abu Hurairah lapar. Dibawalah Abu Hurairah ke rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah juga belum tahu di rumah ada apa. Begitu dia masuk, dia katakan, ada apa di rumah? Ada satu bejana, satu ceret susu dari orang sebelah. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, panggil teman-temanmu di masjid minum susu bareng-bareng. Subhanallah, ini susu cuma satu ceret. Kata Abu Hurairah, ana sendiri aja lapar. Disuruh panggil orang Ashabul Sufah, orang yang tinggal di masjid. Orang yang tinggal di masjid itu sekitar 40-60 orang yang tinggal di masjid untuk mengambil ilmu sama Rasulullah SAW. Tapi karena perintah Rasulullah, Abu Hurairah pergi. Pergi dia, panggil teman-temannya dari masjid ke rumah Rasulullah. Dalam laparnya Abu Hurairah, butuh makan, kata Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, tuangkan. Dituang. Dan dalam Islam, adab Islam, yang menuangkan minuman itu paling belakang minum. Jadi dia kalau disuruh tuangkan, dia paham, berarti dia yang paling belakangan minum. Ini orang 60 orang, minuman satu ceret. Dia lagi lapar, disuruh tuang pertama. Dia tuang. Minum yang satu, minum yang dua, minum yang tiga. Ternyata semua sudah minum, masih sisa. Kata Rasulullah SAW, sekarang minum buat kamu. Abu Hurairah minum. Berhenti, tambah, kata Rasulullah. Minum lagi. Berhenti, tambah, kata Rasulullah. Udah cukup, gak ada tempat lagi di perutku. Ini berkah namanya. Cukup. Yang terkadang akal, pikiran, hitungan mengatakan gak bakalan cukup. وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan makhraj, jalan keluar dalam hidupnya. Dalam ayat yang lain, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ, dan Allah berikan dia rizki, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dari arah yang dia gak bisa ngitung. Ini berkah. Dan inilah yang kita cari dalam kehidupan kita. Nominal itu bukan jadi jaminan. Semakin besar nominal, tapi semakin tambah tinggi ketamakan, kerakusan, ketidakpuasan, gak pernah cukup. Apa sebab itu, kata Ibnu Qayyim? Maksiat kepada Allah. Bagaimana supaya jiwa ini berkah, harta ini berkah, ilmu ini berkah, keluarga berkah, waktu berkah, umur berkah? Mendekat diri kepada Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ كَانَ أَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Kalau seandainya penduduk kota itu beriman dan bertakwa, Allah enggak katakan kalau seandainya mereka rajin kerja, enggak. Kalau seandainya mereka cerdas, kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi, tidak. Beriman dan bertakwa. lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Siapa sih Pak yang pernah menyangka padang pasir yang panas menjadi negeri yang terkaya? Mungkin di zaman itu mereka gak pernah berpikir, pohon gak ada, air susah, mau nyari air ke dalam susah. Ternyata sekarang termasuk negeri-negeri kaya, negeri Timur Tengah. Barokatu minas samai wal ard. Yang dulu mungkin nenek moyang mereka gak pernah berpikir anak mereka bisa menjadi orang kaya seperti itu. Maka kemaksiatan, dosa mencabut barokah. Walaupun terkadang nominal sama, gak berubah. Atau banyaknya sama, gak berubah. Tapi yang Allah rubah adalah keberkahannya. Dan ini termasuk salah satu ukubah, hukuman bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah menjadikan umur kita, amal kita, harta kita berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkah. Kata Ibnu Qayyim, bahkan lawan dari berkah itu adalah mal'un, terlaknat. Jadi kalau berkah lawannya terlaknat. Laknat itu artinya terputus dari segala kebaikan, itu laknat. Maka kita gak boleh melaknat orang sembarangan, itu gak boleh. Kamu terlaknat, gak boleh. Kalau perbuatan mungkin, tapi orang langsung kamu kita katakan kamu terlaknat, itu sebagian ulama mengatakan gak boleh. Kata Rasulullah SAW, la'anallah mutarajjilah. Allah melaknat perempuan yang tomboy, laki-laki yang seperti perempuan. Ini perbuatan, terlaknat. Kita boleh melaknat perbuatannya, tapi langsung orang per orang yang langsung tunjuk hidung, kamu terlaknat, itu gak boleh. Karena terlaknat artinya terputus dari rahmat Allah. Makhluk Allah yang terlaknat itu cuman iblis yang sudah dikabarkan dilaknat oleh Allah. Lawan dari berkah adalah laknat, terputusnya dari segala kebaikan. Dikatakan Ibnu Qayyim, wadiddul baraka la'na fa'arduha fa'al ard Allah au shakhs la'anahu Allah au amal la'anahu Allah ab'ada syai' min khair wal barakah. Jika Allah melaknat satu tempat atau melaknat orang atau melaknat satu daerah, maka Allah menjauhkan dari daerah tadi kebaikan. Waqad la'ana aduhu iblis wa ja'alu 'abdu khalqi min. Bahkan Allah telah melaknat musuhnya Allah, yaitu iblis. Maka Allah jauhkan dia dari kebaikan. Juga seperti Fir'aun, Allah laknat. Allah laknat akhirnya jasadnya enggak hancur. Menjadi saksi bahwa dia orang-orang yang terlaknat. Fakullu ma kana min jihati falau min la'natillahi biqadri wa qurbihi wa ittisalu bih. Faminha huna kana al-ma'asi a'dham ta'thiru fi muhaqqil barakatil 'umr wa rizq wa 'ilm wal 'amal. Fakullu waqtu 'asaita Allah fihi aw ma la 'asa Allah bih aw badan aw jah aw 'ilm aw 'amal fa huwa 'ala sahibi falaysa lahu min 'umri wa la mali wala quwwati wa jahi wa ilmi wa amali illa ma ata Allah. Maka kata dia di sini, maka orang yang paling banyak bermaksiat kepada Allah atau orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka sangat mempengaruhi kebaikan dan dicabutnya berkah di umurnya, di rezekinya, di ilmunya, di amalnya. Setiap dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan cabut keberkahannya. Keberkahan ketika dia bermaksiat dengan hartanya, Allah akan cabut keberkahan hartanya. Ketika dia bermaksiat dengan badannya, Allah akan cabut keberkahan badannya. Ketika dia bermaksiat dengan Allah dengan kedudukannya, Allah akan cabut kedudukannya, keberkahan kedudukannya. Ketika dia bermaksiat kepada Allah dengan ilmunya dan amalnya, Allah akan cabut semuanya. Falaisa lahu min umri, maka tidak ada lagi bagian bagi dirinya dari umurnya, dari hartanya, dari kekuatannya, dari kedudukannya, dari ilmunya, dari amalnya, kecuali harusnya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidup orang yang barokah. Orang yang jadikan kenikmatan Allah mengantarkan dia untuk taat kepada Allah. Itu hidup yang barokah. Allah beri dia kelebihan harta, hartanya mendekatkan dia kepada Allah. Allah berikan dia kedudukan, jabatan, kehormatan, kehormatannya membela Islam. Allah berikan dia kekuatan fisik, kekuatan fisiknya untuk berdakwah. Ini dikatakan nikmat jika mengantarkan kepada ibadah kepada Allah, maka itu adalah barokah. Dalam hadis katanya, ad-dunya mal'una, mal'una ma fiha ila dzikrullah wa mawala wal 'alim wal muta'allim. Dunia itu terlaknat dan apa-apa yang di dalam dunia itu terlaknat kecuali zikir kepada Allah, wa mawala dan orang-orang melakukan, 'alim wal muta'allim dan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Faslun, pembahasan berikutnya. Setelah dia membahas tentang maksiat itu dampaknya adalah menghilangkan berkah. Berkah harta, berkah umur, berkah amal, berkah kesehatan. Sekarang kata dia, al-ma'siyatu taj'alu sahibaha min suflah. Maksiat itu akan menjadikan pelakunya itu rendah. Wa min uqubatiha, rendah, hina, itu suflah namanya. Safil, di bawah. Tidak dihargai, tidak dihormati, itu suflah namanya. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman bagi pelaku maksiat, annaha taj'al sahibuha au sahibaha min suflati ba'da an kana muhayyinan li an yakunu 'aliyah. Di antara hukum bagi pelaku maksiat, Allah menjadikan dia rendah, yang tadinya dia itu berwibawa, yang tadinya dia itu tinggi, yang tadinya dia itu terhormat. Fa inna Allah khalaqal khalqa qismain, 'aliyah wa suflah. Wa ja'ala 'aliyyin mustaqirun 'aliyah wa asfalu safilin mustaqiru suflah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama kelompok 'ali, orang yang tinggi, yang mulia, yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah kelompok suflah, yang rendah, yang hina, yang bawah. Allah jadikan 'aliyyin, surga yang tinggi, bagi orang-orang yang 'aliyah, yang tinggi pula. Wa asfala safilin, dan Allah jadikan kerendahan, asfala safilin itu neraka, bagi siapa? Mustaqirrah suflah, bagi orang-orang yang melakukan kerendahan dan kehinaan. Maka itu Allah mengatakan, wa ma adraka ma 'aliyyun kitabum markum. Tahukah kamu 'aliyyun, kitab yang tertulis di sana. 'Ali itu asal kalimat dari 'ali, tinggi. Firdaus, jannah, surga Allah, tempat yang paling tinggi. Neraka, tempat yang paling rendah. Maka sahibul jannah, penghuni surga, akan Allah tinggikan sebagaimana surga itu tinggi. Pelaku maksiat akan Allah rendahkan sebagaimana rendahnya surga, rendahnya neraka. Dikatakan di sini, wa ja'ala ahlu ta'atu 'aliyyin fid dunya wal akhirah wa lu ma'siyah asfaliyyin fid dunya wal akhirah. Allah jadikan pelaku ketaatan itu tinggi di dunia dan di akhirat. Allah jadikan pelaku kemaksiatan itu rendah di dunia dan akhirat. Betul tidak sih ini? Betul, Pak. Yang memuliakan orang itu terkadang bukan nasab. Yang menjadikan orang mulia itu terkadang bukan harta. Tapi yang memuliakan seorang itu adalah ketakwaan dan keimanan. Sampai sekarang kita dengar Imam Syafi'i, terus kita menyebutkan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i hidup di abad ketiga Islam, abad kedua Islam. Sekarang sudah abad ke-14 Islam. Sudah 11 abad yang lalu. Kenapa kita selalu mengenang Imam Syafi'i? Mulia enggak? Setiap orang dengar Imam Syafi'i pasti orang memuliakan. Itu imam besar, ulama, seolah-olah ya memang dia ulama besar. Apa yang menyebabkan dia tinggi, mulia? Imannya, takwanya. Coba sampai sekarang kisah Fir'aun. Sampai sekarang aja saking bencinya orang sama Fir'aun, enggak ada orang ngasih nama anak Fir'aun. Ada enggak, Pak? Hah? Ngasih anak Fir'aun gitu, enggak ada. Rendah jadinya, hina dia jadinya. Kenapa? Menentang Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan hinakan. Seolah-olah memang di depan manusia, manusia menghormati dia, tapi dia gak tahu. Manusia menghormati dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan dunia. Dunia yang dihormati yang gak ada, dia akan jatuh. Mungkin ketika manusia menghormati dia, ketika dia masih berharta, ketika harta yang gak ada, atau dia tidak ada lagi di depan manusia, suflah, pasti Allah rendahkan. Di sini dikatakan, kama ja'ala alu ta'atu akram khalqu alaih. sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang taat orang yang paling mulia di sisi Allah. Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, sahabat. Sampai sekarang orang masih mengenang Bilal. Bahkan orang tahu amalan yang memasukkan Bilal ke surga, terompahnya sudah di surga, orangnya masih di dunia. Padahal kalau dilihat dari nasabnya, dari keturunannya, dia budak, dari keturunan Ethiopia, orang Afrika, budak yang tinggal di kota Mekah ketika itu enggak ada saudara. Hanya sebagai budak di kota Mekah. Tapi ternyata Allah muliakan dia, Allah angkat derajatnya karena ketakwaannya, karena keimanannya. Wa ahlu ma'siyati ahwan khalqi alaih, maka orang yang melakukan maksiat orang yang paling ahwan, yang paling rendah, yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala 'izza li haula, Allah jadikan kemuliaan bagi orang yang taat. Wa dhillah li wasighar li haula, Allah jadikan rendah, hina, kecil, kerdil bagi yang melentang dan melakukan kemaksiatan. Walillahi 'izzatu walil rasul walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Allah katakan izzah itu, kehormatan itu, kemuliaan itu walillah, punya Allah. Walillahi 'izzatu walil rasul, punya rasul. Walil mu'minin, punya orang-orang beriman. Akan tetapi kata Allah dalam ayat ini, dalam surat Al-Munafikun, akan tetapi orang-orang munafik enggak tahu bahwa izzah, kemuliaan, kehormatan itu ada pada orang yang beriman kepada Allah. Tapi kehinaan, kerendahan, bahkan dikatakan sirar, kekerdilan, itu bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu bis-saif baina yaday sa'ah." Aku diutus dengan pedang dekat dengan hari kiamat. "Wa ja'ala rizqi tahta dhilli ramhi." Allah jadikan rizkiku di bawah naungan panahku. "Wa ja'ala dhil wa sighar alaman khalafa amri." Allah jadikan rendah, Allah jadikan hina, Allah jadikan kerdil. Siapa itu? Man khalafa amri, yang menyelisihi perintahku. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti, Pak. Siapapun mereka yang berusaha merendahkan Rasulullah atau berusaha menentang Rasulullah pasti jadi hina. Apalagi orang yang menghina Rasulullah, pasti dia akan jadi hina. Semua orang membencinya, semua orang mencelanya, semua orang menjauhinya. Karena Rasulullah mengatakan, wa ja'ala dzil wa sighar, Allah jadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Wa kullama 'amalu 'abdi ma'siyan nazala ila asfali darajah wa la yazalu fi an-nuzul hatta yakunu min asfalin wa kullama 'amalu ta'ir tafa'a bi darajah wa la yazalu fi irtifai hatta yakunu fi 'aliyyin. Setiap hamba melakukan kemaksiatan, setiap sekali dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan turun satu derajat kepada kehinaan. Walayazalu fin nuzul, dan dia terus turun dalam derajatnya itu sampai dia berada di asfalin, yang paling rendah. Wa kullama amila ta'at, setiap hamba tadi melakukan ketaatan, irtafa'a biha darajat, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Walayazalu fi irtifai hatta yakunu fi minal 'aliyyin, dan jika dia terus melakukan ketaatan maka Allah akan terus angkat dia sampai dia berada pada 'aliyyin, ke tempat yang paling tinggi. Wa qad yastami'u li 'abdi fi ayyami hayatim us'ud min wajh wa nuzul min wajh. Tapi manusia dalam kehidupannya bisa saja terkumpul, terkadang dia turun, terkadang dia naik. Karena iman kita yazid wa yanqus. Kita setiap melakukan ketaatan pasti naik derajatnya di sisi Allah. Ketika melakukan kemaksiatan turun derajatnya di sisi Allah. Ketika tidak melakukan taat dan tidak melakukan maksiat berhenti dan terdiam. Dan seperti itu manusia, yazid wa yanqus, naik dan turun dalam derajatnya. Maka kata Ibnu Qayyim, وَقَدْ يَسْتَمِعُ لِعَبْدِ, bisa jadi bagi seorang hamba tadi di dalam kehidupannya su'ud min wajah, dalam beberapa keadaan dia naik, wa wajh wajhi, tapi dia turun dalam keadaan yang lain. Ayyuhuma kana aghlab alai wa kana min ahli, maka mana yang lebih mendominasi, lebih sering naiknya apa lebih sering turunnya, lebih sering taatnya apa lebih sering maksiatnya. Jika salah satu lebih sering mendominasi, wa kana alaihi min ahli, maka dia termasuk golongan yang mendominasi tadi. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan imanu yazid wa yanqus. Iman itu pasti naik dan turun. Enggak ada orang dalam hidup imannya terus naik, enggak ada. Juga tidak mungkinlah orang itu hidup terus imannya turun kecuali dia yang melakukan keturunan iman tadi. Kita tidak bisa menguasai hati kita. Kadang rajin, kadang malas, kadang kuat, kadang lemah, kadang semangat, itu semua anugerah dari Allah. Kita enggak bisa mengkondisikan diri kita. Hati kita punya Allah. Allah yang membolak-balikkan. Tapi yang bisa kita kondisikan cuman amal. Itu yang harus kita jaga. Menjaga semangat bukan kita yang jaga, Allah yang jaga. Kita cuman menempuh sebab supaya Allah anugerahkan kita semangat. Memberikan kemampuan, kekuatan beramal bukan kita yang mengatur hati kita. Allah yang menganugerahkan dan mentaufikkan kita. Tapi kita berusaha agar taufik anugerah tadi Allah curahkan kepada kita. Maka bolak-balik hati kita, kondisi hati kita bukan kita yang ngatur, Allah. Tapi apa yang kita usahakan? Konsisten amal. Itu yang kita usahakan. Saya lagi lemes, saya lagi rajin, saya lagi kuat, saya lagi malas, saya lagi semangat. Subuh di masjid harus. Walaupun lagi semangat semasjidnya, masya Allah semangat cepat. Kalau lagi malas ke masjidnya, ya mungkin agak terlambat. Tapi tetap kita gak bisa mengkondisikan hati, tapi kondisikan amal jangan berubah. Ini yang dikatakan mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Siapapun pak, iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Siapapun dia, kalau kita mau naik terus iman kita, gak pernah mau turun, berarti malaikat namanya. Tapi kita kondisikan harus komitmen dengan amal. Saya punya amal. Kesibuk apapun saya, sesulit apapun saya, amal ini jadi harus saya lakukan. Ketika komitmen dengan amal ini tidak saya lakukan, berarti ini menjadi barometer saya sudah mundur. Karena kalau kita enggak bisa menjadikan barometer itu iman di hati kita, karena hati kita naik dan turun. Tapi jadikan barometer iman kita amal. Kenapa ya dulu saya sering sholat malam, sekarang sholat subuh aja kadang-kadang di rumah. Barometer, indikasi berarti mundur. Oh dulu saya susah sholat malam, tapi sekarang saya sholat malam gampang. Subhanallah, Allah berikan saya taufik rahmat. Indikasi kebaikan. Oh dulu saya susah kalau dengar majelis taklim itu, kalau saya duduk majelis taklim, ustadznya ngomong dari A sampai Z gak ada yang paham saya. Oh tapi sekarang udah mulai paham. Benar gak? Ada pak orang majelis taklim duduk, dasarnya duduk, fisiknya duduk, tapi dari A sampai Z ustadznya ngomong gak paham. Pikiran kemana, badan kemana. Ya. Kita iman yazid wa yanqus. Manusia dalam hidup pasti naik dan turun, pasti. Tapi harus komitmen dengan amal. Mengkondisikan hati itu Allah, yang mengkondisikan amal kita. Berjuang. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perhatikan ini. Walladzina jahadu, orang yang jihad. Jahadu itu jihad, berusaha keras. Alladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha keras untuk terus berada di atas jalan kami, ibadahnya, amalnya, akhlaknya, ketakwaannya, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami berikan dia hidayah ke jalan kami. Kalau Allah sudah berikan hidayah, yang tadinya sulit jadi mudah. Yang tadinya besar jadi kecil. Yang tadinya sempit jadi lapang. Yang tadi enggak mungkin jadi mungkin. Allah yang tolong. Betapa banyak orang yang tadinya tidak mungkin di pikiran kepala dia, tapi dia mujahadah, terus mendekat kepada Allah, akhirnya jadi Allah jadikan mungkin sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Ini dikatakan Ibnu Qayyim, wa qad yasmi'u li'abdi fi ayami hayati su'udun min wajh wa nuzul min hajj. Karena terkadang seorang hamba terkumpul dalam hidupnya, kadang naik, kadang turun. Ayyuma kana aghlab 'alaika ana min ahli, maka mana yang mendominasi dalam hidupnya, itulah yang akan menjadi, itulah dia akan menjadi ahlinya. Kalau yang mendominasi ketakwaannya, dia berusaha terus menaikkan imannya, maka dia menjadi orang ahlu takwa. Walaupun terkadang akan ada keturunan, tapi kalau yang mendominasi adalah terus turunnya, nuzulnya, kemalasannya, maka dia akan menjadi orang yang nuzul dan suflah, di bawah dan hina. Falaisa min sa'ad mi'ati darajat nuzul darajatu wahid. Falaisa man sa'ad mi'ati darajat unuzulu darajatu wahid. Wa kaman kana bil aks. Kata Ibnu Qayyim di sini, ya. Dikatakan juga Ibnu Qayyim di sini, terkadang ya, namun terkadang sejumlah orang melakukan ketakwaan, kebaikan naik 100 derajat. Itu falaisa min sa'ad, tidaklah orang yang ketaatan yang naik 100 derajat lalu turun dengan 1 derajat itu sama orang yang melakukan maksiat turun 100 derajat darokat. Kalau turun ke bawah namanya darokat. Maka neraka dikatakan apa? Innal munafikina fi asfali minan nar, asfal paling rendah. Darokat, yang paling rendah itu namanya darokat. Orang terkadang naik derajat ketakwaannya 100 derajat keamalan, lalu turun 1. Tentu sangat jauh beda dengan orang yang amalannya terus turun 100 darokat ke bawah, tapi naiknya 1. Kebanyakan turunnya daripada naiknya. Kalau yang pertama tadi kebanyakan naiknya daripada turunnya. Tentu orang ini jauh jaraknya. Kata Ibnu Qayyim, walakin yu'radu hahunan linnufusu ghalat al-azim. Wahwa anna al-'abdu qad yanzilu nuzulan ba'idan ab'ada ma baina al-mashriq wal maghrib wa mimma baina as-samai wal ard fala baqa su'uruhu 1000 darajah. Tapi terkadang sejumlah orang melakukan kesalahpahaman sehingga kesalahan ini menjatuhkan dia lebih daripada derajat di antara langit dan bumi, lebih jauh daripada langit dan bumi. Wa mimma baina samai wal ard, bisa jadi dia melakukan kesalahan yang derajat ini langsung drastis bagaikan langit turun ke bumi. Fala baqa su'udu 1000 darajat, ketika dia naik 1000 derajat pun tidak akan bisa mengejar kejatuhannya tadi. Bisa jadi terkadang jatuh itu enggak mesti 1. Orang melakukan dosa, tadi dia naik derajat 100 derajat, 1000 derajat, derajat yang mulia. Tapi karena satu dosa khusus Allah jatuhkan dia bagaikan orang jatuh dari langit ke bumi. Ketika dia ingin naik lagi ke atas dengan melakukan amalan-amalan, tidak bisa kembali kepada derajat yang utama tadi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin wahidatin. Au innal abda la yatakallamu bi kalimati wahidati. La yulki laha balan yahwi biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, bisa jadi seorang hamba, seorang manusia, la yatakallamu bi kalimatin, dia mengucapkan sebuah ucapan kalimat, satu kalimat, la yulki laha balan, ketika dia ucapkan dia menganggap biasa, padahal apa? Kata Rasulullah, yahwi biha finnari ab'ad bainal masyriq wal maghrib. Padahal dengan satu ucapan ini dia dicampakkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Terkadang orang enggak sadar. Dia anggap kecil padahal bisa menjatuhkan dia di antara timur dan barat. Maka itu bisa jadi orang tadinya masyaallah amalannya tinggi tapi karena jatuh dan sangat jatuh akhirnya seolah-olah amalannya enggak ada. Bisa tidak seperti ini? Amalan apa ini, Pak? Kesyirikan. kesyirikan. Yang tadinya hebat solat malamnya, hebat puasanya, hebat zikirnya, hebat salawatnya, hebat. Tapi ternyata ketika Allah uji dia dengan sebuah ujian, dia melakukan kesyirikan. Waja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalannya debu yang berterbangan. Jatuh drastis bagaikan orang turun dari langit ke bumi. Ada yang seperti itu. Kata Ibn Qayyim, fa'ayi su'udin yuwazi hadal nazal. Maka kalau orang sudah turun seperti ini, mau naik bagaimana lagi yang dia bisa mengimbanginya? Wa nuzul amr lazim lil insan. Turun iman itu perkara yang harus ada pada manusia. Sesuatu yang mungkin enggak mungkin terpisah dari manusia. Tapi yang jadi masalah seberapa jauh engkau turun. Keturunan itu, iman turun itu sesuatu yang lazim. Artinya sesuatu yang ada pada kita. Dan siapapun kita ada. Tetapi jangan sampai turunnya ini menjauhkan kita dari derajat yang pertama. Walakin minan nasi man yakunu nuzulu ila ghaflah. Sampai ada orang yang turun imannya itu sampai lalai. Wa ma fahada mata yastaqit min ghaflati ada ila darajati. Orang lalai ini ketika dibangunkan dari kelalaiannya, dia kembali kepada derajat yang pertama tadi. Au ila arfa minha bihasabi yaqadati. Atau bahkan dia bisa lebih tinggi daripada derajat sepertamanya. Ini kalau hanya sekedar ghaflah, lalai biasa. Wa minhum, sementara di antara mereka, man yakunu nuzulu ila mubah la yanwi bihi isti'ana ala ta'ah. Fahada mata raja ila ta'ah faqad ya'udu ila darajatih. Sebagian mereka ada yang turun hanya melakukan perkara yang mubah, enggak sampai perkara yang haram. Cuman dia enggak memanfaatkan optimal waktunya saja untuk ketaatan. Biasanya ba'da subuh dia lakukan zikir umpamanya. Biasanya ba'da subuh dia baca Quran, biasanya. Tapi ini kadang sesuatu sesehari dia ba'da subuh langsung tidur. Mubah tidak tidur? Mubah. Turun tidak? Kalau kata Ibnu Qayyim ini turun sebenarnya. Tapi turun seperti ini, ketika dia dibangunkan, diingatkan lagi, dinasihati lagi, dia melakukan amalannya, bisa kembali kepada derajat yang pertama, bahkan dia bisa lebih tinggi dari derajat yang pertama. Waqad la yasilu ilaiha, waqad yartafi anha, fa inna qad yakun ya'udu a'la himma mimakan. Bahkan bisa jadi, orang yang lalai tadi, bisa lebih tinggi derajatnya sebelum dia lalai. Waqad yakunu ad'af himma, bisa jadi semangatnya itu kurang. Qad ta'udu himmatu kama kan, lalu semangatnya itu kembali untuk melakukan ketaatan. Wa minhum man yakunu nuzulu ila ma'siyah imma saghira imma kabira, fa hada qad yahtaju ila 'auda ila taubah. Adapun orang yang turunnya, turun imannya dengan melakukan maksiat, tadi turun imannya cuma sekedar melakukan yang mubah, meninggalkan ketaatan yang biasa dilakukan. Ini orang seperti ini diingatkan, dikembalikan, mudah kembali ke derajat yang pertama. Tapi ada orang yang turun imannya melakukan maksiat. Maka Rasul mengatakan, kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin sirrah wa inna likulli saratin fatrah. Setiap amal itu ada semangatnya. Setiap semangat ada fatrahnya, futurnya, lemahnya. Wa man kana fatratu ila sunnati, barang siapa yang waktu lemahnya dia tetap di atas sunnahku, di atas ajaran Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, faqad naja, dia akan selamat. Faman kana ila ghairi dalik, tapi barang siapa yang lemesnya, yang malasnya, yang imannya turun selain di atas sunnahku, faqad halak, dia akan hancur. Kata Ibnu Qayyim, sebagian orang ada yang turun amalnya itu sampai dia melakukan kemaksiatan. Fahada qad yahtaji auda ila taubah. Kalau dia mau kembali kepada derajat yang pertama, maka dia harus taubat kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang nasuh. Nasuh itu apa? Nasuh itu murni, ikhlas karena Allah. Wa inabatu sadiqah, dan kembali kepada Allah dengan jujur. Wa ikhtalafan nas hal ya'udu ba'da taubah ila darajati allati kana fiha bina'an ala anna taubah tamhu atharu dhunub wa taj'alu wujuduhu ka'adami fa ka'an lam yakun aw ala aw la ya'ud bina'an ala anna taubah ta'thiruha fi isqati uqubah wa amma darajatu allati fatathu fa innahu la yasilu ilaiha. Kata Ibnu Qayyim, masalah Ikhtilafun nas, berselisih manusia. Apakah orang yang melakukan dosa lalu bertobat, apakah dia akan kembali kepada derajat yang pertama? Dia derajat sudah baik, derajatnya sudah bagus, lalu dia berdosa, turun derajatnya. Ketika dia sudah berdosa, dia sadar, dia tobat lagi. Apakah dia akan kembali ke derajat yang pertama? Binaan ala anna taubat tamhu atharu dzunub. Mereka mengatakan, kelompok yang pertama mengatakan, dia akan kembali kepada derajat yang pertama. Kenapa? Karena taubat itu menghapuskan dosa. Maka seolah-olah dia enggak pernah berdosa. Wa taj'alu wujudaka adami. Maka seolah-olah adanya dosa tidak seperti tidak pernah berdosa. Ka'annau lam yakun aw la ya'ud. Sebagian mengatakan orang yang telah melakukan ketaatan lalu turun dan melakukan kemaksiatan lalu dia taubat, dia tidak bisa kembali kepada derajat yang pertama. Apa kata dia? Di sini sebutkan Ibnu Qayyim, ya seperti orang yang dua orang naik tangga. Katanya di sini, dua orang naik tangga. Begitu sudah sampai pada tangga yang 100, yang si A turun ke tangga 60. Yang si B tetap berada di tangga yang 100. Setelah itu, si A ini yang pernah turun tangga, dia taubat dan kembali lagi ke tangga yang 100. Tapi ketika dia sudah berada di tangga yang 100, temannya si B sudah tidak ada di 100. Temannya si B sudah ada di tangga 200. Maka seperti itulah orang taubat, kata dia. Maka orang taubat, kata Ibnu Qayyim di sini, atau sebagian orang berpendapat, kalau dia taubat dari dosanya, maka dia tidak bisa kembali kepada derajat yang pertama. Tapi nanti akan dibahas. Bahwa intinya Ibnu Qayyim mengatakan, terkadang orang taubat bisa lebih daripada derajatnya yang pertama. Dan ini banyak. Banyak, Pak. Dulunya sholatnya di masjid, sholatnya di rumah saja. Ya, yang penting sholat. Atau berbuat baik semampunya saja. Sampai akhirnya Allah buktikan, Allah uji dia terjatuh dalam zina. Begitu dia terjatuh dalam zina, menyesal. Menganggap dirinya hina. Menganggap dirinya berlumur dosa. Menganggap dirinya tidak pantas masuk surga. Menganggap dirinya butuh ampunan Allah. Menganggap dirinya butuh banyak beramal. Sehingga dia rubah dulu yang kejelek-kejelekannya untuk mengejar kekurangan ini menjadi amalan-amalan yang lebih banyak. Kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti ini bisa jadi derajat dia yang pertama terkalahkan dengan derajat dia setelah taubat. Ini yang kita akan bahas nanti setelah ba'da isya Allah musta'an. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Berkata Ibnu Qayyim, lanjutkan kembali. Jadi masalahnya adalah apakah orang yang melakukan dosa turun derajatnya kemudian dia bertobat, bisakah dia kembali ke derajat pertamanya seperti dulu? Kelompok yang pertama mengatakan iya. Orang melakukan dosa turun derajat, tapi kalau dia tobat maka seperti orang tidak ada dosa. Wujudi ka adami ka annahu lam yakun, seperti enggak pernah seperti belum pernah terjadi dosa itu. Maka dia kembali kepada derajat asalnya. Kata dia, sebagian mengatakan bina'ala hada anna taubat ta'thiruha isqatu uqubah wa amma darajah allati fatat fa'innahu la yasiru ilaiha. Sebagian mengatakan bukan derajat yang pernah dia dapatkan, dia gak bakal dapatkan lagi. Taubat itu cuman menghapus dosa yang disebabnya dia tidak dihukum, gak dapat azab. Wa qalu wa taqriru dzalik. Dan pembahasan ini kata Ibnu Qayyim, ana kana musta'iddan bi istighari bi ta'ati fi zaman alladhi asa fihi li'usud akhar wa irtiqa' tahammalu a'maluhu salifah bimanzilati kasbur rijal kullu yawmin bi jumlatin malihi alladhi yamliku. Jadi kalau dicontohkan kata dia, ya seperti orang saja yang tiap hari ngumpulin duit 150 umpamanya, mengumpulin duit. Suatu hari dia gak ngumpulin duit dia selama seminggu. Setelah seminggu dia mulai ngumpulin lagi. Tentu gak bisa kekejar, karena seminggu ini dia tidak pernah ngumpulkan uangnya. Seperti itu orang tobat, seperti itu orang maksiat, lalu tobat dari maksiatnya. Dia tadinya taat, kemudian maksiat. Di fase maksiat ini berarti dia tertinggal, maka dia gak bisa kembali lagi kepada derajat yang utama, kata dia. Fa idza istanafa amal istanafa su'udan an nuzul wa kana qabla dhalika sa'idan min asfal ila a'la bainahuma bun 'azim. Sebagian mencontohkan masalul dhalika masalul rajulain. Contohnya seperti dua orang. Yattaqiya fi salim, yang mereka keduanya naik tangga yang kita contohkan tadi. La nihayatalah. Yang tangga ini enggak pernah ada berhentinya, enggak ada pernah puncaknya. Wa huma sawa, tadinya mereka sama dalam derajat tangga yang sama. Fa nazala ahaduma ila asfal, salah satu dari mereka turun. Walau bidarajatin wahid, walaupun turunnya hanya satu derajat. Tsumma sta'nafa su'ud, fa innal ladzi lam yanzil ya'lu alaihi labut. Kemudian dia kembali lagi naik, maka temannya yang tidak pernah turun ini pasti akan lebih tinggi dari dia. Wa hukmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala baina taifatain hukman maqbulan. Adapun pendapat Ibnu Taimiyah tentang orang ini, yaitu orang yang bertobat, orang yang tadi derajatnya tinggi lalu tobat atau maksiat, setelah maksiat dia tobat, maka pendapat Ibnu Taimiyah dinukilkan Ibnu Qayyim di sini, katanya di sini wa hukmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghukumi orang seperti ini, wa tahaqquq anna man taibina man ya'udu ila arfa' darajati wa minhum man ya'udu ila mithl darajati wa minhum ma la yasilu ila darajati. Yang benar kata dia, kata Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah, adapun orang yang taubat itu bisa jadi dia kembali kepada derajat yang lebih tinggi daripada sebelumnya, atau sebagian mereka ada yang kembali ke derajat pertamanya, ada sebagian mereka lagi yang tidak bisa kembali ke derajat utamanya. Qultu, ini pendapat Ibnu Taimiyah, ini tergantung. Apakah orang yang melakukan maksiat dan dosa dia bisa kembali ke derajat yang pertama? Kata Ibnu Taimiyah tergantung keadaannya. Bisa dia lebih tinggi, bisa dia lebih rendah, bisa jadi sama. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, dijelaskan Ibnu Qayyim, kenapa bisa seperti itu? Qultu, wa hadza bihasabi quwwati taubah wa kamalih. Ini tergantung dari kekuatan taubat dan kesempurnaan taubat. Wa ma ahdathul ma'siyah li'abdi min dhil wal khudu' wal inabah. Dan maksiat apa yang dia lakukan dari kehinaan, kerendahan dan kekerdilan tadi. Wa hadar wa khauf minallah. Bisa jadi gara-gara dia melakukan kemaksiatan tadi, kehinaan tadi, malah dia khauf, takutnya lebih. Wa hadar, khawatir. Wal buka, bahkan mengantarkan dia lebih sering menangis. Fa qad taqwa hadil umur, taqwa hadil umur, bahkan perkara-perkara ini lebih menguat pada dia. Hatta ya'udu taib ila arfa'i darajati, sampai orang yang taubat tadi bisa kembali kepada derajat pertamanya. Wa yasiru ba'da taubati khairon minal ajab. Ayo, wa yasiru ba'da taubati khairon min qabla khati'ah. Bahkan bisa jadi dia setelah taubatnya dia lebih baik sebelum dia melakukan kemaksiatan. Fa hadza qad takunu khati'ah fi haqqil rahmah. Orang seperti ini maka dosa bisa menjadi rahmat bagi dia. Bagaimana itu, Pak? Orang yang dosanya malah menyebabkan dia lebih dekat kepada Allah. Dia tadinya biasa-biasa saja, ibadah biasa-biasa saja, enggak pernah ya salat biasa-biasa saja. Suatu hari setan mengganggu dia, terjatuhlah dia kepada dosa besar. Ketika sudah terjatuh kepada dosa besar, menyesal. Pengagungannya kepada Allah besar, penghinaan dan perendahan dirinya di hadapan Allah lebih tinggi. Dia merasa dirinya penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, penuh dengan lemah, tidak pantas diberikan surga, bahkan diancam neraka, bahkan lebih sering banyak menangis dan menyesal. Kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang seperti ini bisa jadi dosanya menjadi rahmat bagi dia. Kenapa bisa menjadi rahmat? Karena ternyata dosanya bisa mencambuk dia lebih giat dalam ibadah. Ini yang para ulama mengistilahkan bahwa setan bisa menyesal mengganggu Bani Adam. Kapan setan menyesal? Ketika tadinya dia baik biasa-biasa saja, lalu syaitan ganggu dia melakukan kemaksiatan. Setelah dia melakukan kemaksiatan, dia tobat, setobat-tobatnya sehingga dia lebih baik daripada sebelum melakukan kemaksiatan. Maka kata syaitan, ya laitani, kalau seandainya aku enggak ganggu dia, dia dari dulu begitu-gitu saja. Setelah ku ganggu dia jatuh kepada maksiat, maka dia lebih baik. Dan ini banyak. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu an derajatnya lebih tinggi? Yang tadinya sebagian kisah mengatakan dia adalah pelaku dosa. Bahkan ulama Fudail bin Iyad, subhanallah, Fudail bin Iyad ulama besar yang di zamannya itu kalau ada rombongan naik onta kafilah, gak mau lewat depan kampung dia. Setiap kafilah lebih baik muter jauh daripada lewat kampung dia, takut dirampok sama Fudail bin Iyad. Sampai suatu hari yang dia rampok adalah ulama. Dia paksa ulama tadi. Akhirnya ulama tadi membacakan sebuah ayat kepada dia. Langsung serta-merta hatinya bergetar. Bergetar, terjatuh senjatanya. Semenjak itu dia menjadi orang yang baik dan menjadi ulama. Bahkan sebuah kisahnya, ketika dia sholat maghrib membacakan surat Al-Hakumut Takatsur Hatta Zurtumul Maqabir, dia langsung jatuh pingsan. Fudail bin Iyad. Padahal dia mulai bertobat, kata para dalam buku-buku sejarah dikatakan mulai bertobat sudah umur hampir 30 hampir 40 tahun. Tapi dia tetap menjadi ulama, Fudail bin Iyad. Dan banyak kisah seperti ini. Ternyata dosanya itu menjadi bahan bakar penggerak dia untuk banyak-banyak berbuat baik kepada Allah. Dan ini harusnya seorang muslim melakukan ini. Kita kalau mau jadi orang yang suci enggak berdosa itu enggak mungkin. Tapi jadikan dosa itu malah memberikan tenaga dan kekuatan kepada kita agar kita banyak taubat kepada Allah. Agar kita merasa bahwa kita ini lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi orang seperti ini sebelum melakukan dosa atau setelah melakukan dosa lebih tinggi derajatnya daripada sebelum melakukan dosa. Fa inna nafat anhu da'al ajab. Karena dengan kesalahan dia, dengan dosa dia, hilang di dirinya ajab, kagum. Enggak ada sombong lagi. Apa yang mau disombongkan? Saya penuh dengan dosa. Wa khalasathu min thiqatihi bi nafsihi wa idlalihi 'ala 'amali. Hilang di dirinya percaya diri seolah-olah saya masuk surga. Kan sekarang terjadi seperti itu, Pak. Syaitan terkadang menipu kita, banyak amal, alhamdulillah, tapi syaitan membisikkan, "Wah, kamu tuh hebat. Kamu tuh masuk surga. Kamu tuh gak ada dosa. Kalau seandainya kamu meninggal besok, malaikat langsung jemput kamu, masukin kamu pintu surga." Akhirnya apa? Ujub. Bangga dengan amalan, merasa aman, merasa seolah-olah iyadzubillah telah memberikan minnah. Seolah-olah dengan ibadahnya dia udah menanamkan kebaikan kepada Allah. Iyadzubillah, itu syaitan. Sholat kita satu hari 1000 rakaat, kita tidak menanamkan kebaikan kepada Allah. Sedekah kita sebesar gunung, kita sama sekali tidak menganugerahkan kebaikan kepada Allah. Tapi Allah yang menganugerahkan kebaikan kepada kita. Kita tidak pernah menanam budi kepada Allah. Setaat apapun, sesoleh apapun, sebaik apapun yang kita lakukan untuk Allah, kita tidak pernah tanam budi. Ketika kita merasa kita telah menanam kebaikan, menanam budi kepada Allah, itu syaitan. Inilah yang menyebabkan amal itu runtuh, ajab, ujub dengan amal, bangga dengan amal. Maka kata Ibnu Qayyim, bisa jadi orang yang bermaksiat ini, yang dosa ini, ketika dia taubat, dia menganggap dirinya rendah di depan Allah. Hina di depan Allah. Sementara kerendahan, kehinaan, dia merasa dirinya kotor, inilah yang menyebabkan Allah cinta kepada dia. Daripada orang yang beramal soleh tapi merasa dirinya besar, merasa dirinya telah menanam budi kepada Allah, ya tuhillah. Dikatakan juga di sini, ya, inkisaruhu ala utbati babu sayyidi wa maulah. Bahkan inkisar jiwanya, hatinya betul-betul bersimpuh di hadapan Allah seolah-olah dia tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Wa'arafatu qadrah, dia mengerti. Ma'rifatu qadrah, dia mengerti posisi dirinya. Wa ashhadu faqrah, dan dia mempersaksikan bahwa dia itu sangat butuh kepada Allah. Wa daruratu ila hifdhi sayyidi wa maulah laha. Bahkan dia sangat membutuhkan penjagaan dari Allah. Wa ila afuwi an, dan dia sadar bahwa dia butuh ampunan Allah dan maaf dari Allah. Wa akhrajat min qalbihi sulatut ta'ah. Maka dari itu lahirlah di dirinya cinta kepada ketaatan. Wa kasarat anf, hilanglah di dirinya tadi kesombongan. Yatakabbar biha wa yara nafsu biha khairan min ghairihi. Hilanglah di dirinya menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ini pun termasuk menjadi amal itu kecil. Ketika kita merasa diri kita, amal kita lebih baik dari orang lain. Umar bin Khattab, bukan Umar saja, para sahabat yang lain, yang Allah kabarkan bahwa ketika mereka beramal kepada Allah, qulubuhum wajillah, mereka banyak amal tapi hati mereka tetap takut kepada Allah. Hati mereka menganggap amal mereka kecil. Allah musta'an. Wa naqisu ra'as baina yadi rabb wa mustahiyan minhu khaifan wa jallan. Bahkan dia malu ketika dia berhadapan dengan Allah. Muhtakiran li ta'atih. Dia merendahkan dirinya dengan mentaati Allah. Musta'diman li ma'siyatih. Dan dia menganggap kemaksiatan dan dosanya sangat besar. Wa qad arafa nafsah bin naqs wa dham. Dan dia mengenal dirinya penuh dengan kekurangan dan kehinaan. Wa rabbu mutafarrik bi kamali wahda wal wafa'. Dan dia tahu Allah lah satu-satunya maha sempurna, yang maha terpuji, yang maha menunaikan segalanya. Fa ayyi ni'matin wasalat min Allah ilaihi. Maka orang apabila seperti ini, sudah merasa dirinya kotor, sudah merasa dirinya tidak pantas diberikan kebaikan, bahkan pantasnya dia mendapatkan hukuman dari Allah, kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini, fa ayyi ni'matin wasalat min Allah ilaihi, orang seperti ini jika dia mendapatkan nikmat dari Allah, istaktsaruha ala nafsi, dia menganggap itu anugerah yang besar. Ya Allah, harusnya saya dapat azab tapi Allah berikan saya nikmat. Harusnya saya ini ditinggalkan oleh Allah tapi Allah berikan saya anugerah. Wa ra'a nafsahu dunaha. Dia menganggap anugerah-anugerah Allah, kebaikan Allah enggak pantas dia miliki. Falam yaraha ahlan. Dia menganggap dia bukan orang yang pantas mendapatkan ini. Ini puncak daripada orang taubat. Ya subhanallah. Taubatnya betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah. Ini yang dikatakan taubatun nasuha. Maka orang seperti ini kedudukannya bisa lebih tinggi daripada sebelum dia melakukan dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dosa-dosa kita menjadi pendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di sini pertanyaannya, saya pernah berbuat dosa, lalu saya bertekad tidak melakukannya lagi. Tetapi saya melakukan dosa tersebut dikarenakan syahwat dan lingkungan, terjatuh lagi. Setelah saya membuat dosa, saya merasa malu kepada Allah dikarenakan saya sudah janji untuk taubat nasuha. Apakah solusinya? Pertanyaan yang ditanya ini persis sekali dengan pertanyaan yang ditanya kepada Ibnu Qayyim sehingga dia menulis buku ini, Ad-Da'wa Dawa. Jadi buku yang kita baca ini sebenarnya pertanyaannya seperti pertanyaan ini. Orang yang meninggalkan dosa tapi terus terjebur dalam dosa yang sama, apa solusinya? Kata Ibnu Qayyim, dia sebutkan satu buku ini. Satu buku ini ditulis solusi. Salah satunya yang paling pertama kali disebutkan, apa pertama kali dulu? Saya masih ingat yang kita bahas, doa kepada Allah. Sekarang kita dalam poin apa sih? Sekarang kita dalam poin dampak-dampak dosa. Kenapa disebutkan dalam buku ini dampak-dampak dosa? Karena agar orang yang ingin melakukan dosa ingat dampaknya itu sangat besar. Jadi kita harus mengingat dampak-dampak dosa yang disebutkan Ibnu Qayyim di sini, dampak dunia, dampak akhirat. Menjadi hilang barokah, dikatakan di sini derajat di akhirat, derajat di dunia Allah hinakan. Tapi yang pertama kali kalau ditanya di sini apa solusinya Ustaz? Maka jawaban saya seperti jawaban Ibnu Qayyim. Doa kepada Allah. Lalu pertanyaan di sini dikatakan dikarenakan syahwat dan lingkungan. Berarti dia tahu faktornya lingkungan. Kalau sudah tahu lingkungan menjadi faktor, tinggalkan lingkungan seperti ini. Ketika ada orang yang membunuh 100 jiwa yang sering kita dengar hadisnya. Apa katanya? Fa innaka idhab ila ardika dawakada. fa inna fi ardika su. Pergilah ke negeri ini dan ini, sesungguhnya tempat tinggal kamu itu jelek. Orang yang hijrah meninggalkan dosa, harus dia meninggalkan lingkungan yang jelek. Sampai kapan? Sampai dia terbiasa dengan kebaikan. Innal qulubu dha'ifah, karena jiwa kita ini lemah. Jiwa kita ini lemah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita mudah terpengaruh. Terkadang jika kita kumpul dengan orang-orang yang baik yang memberikan kita kekuatan dan lingkungan yang baru, contoh Pak. Saya mau contohkan. Ya. Contohlah umpamanya lingkungan itu terkadang mempengaruhi. Seorang wanita yang dulunya biasa tidak berjilbab, bahkan biasa terbuka pakaiannya. Ketika dia ingin memakai jilbab di lingkungan yang sama, itu rasanya berat. Berbeda ketika dia pindah lingkungan yang gak ada tahu dia, tiba dia pakai jilbab. Dia gak bahkan merasa berat. Kenapa? Karena lingkungan sudah berbeda, orang sudah berbeda, pandangan orang sudah berbeda. Lingkungan teman itu sangat mempengaruhi kita. Ya. Jadi kalau apa solusinya? Solusinya pertama doa kepada Allah dan tinggalkan lingkungan. Juga memperbanyak amal soleh. Allah musta'an. Jadi buku ini, buku yang kita baca, ini sebab penulisannya seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis. Maka banyaklah baca buku dari buku Ibnu Qayyim ini. Ada terjemahannya, terjemahannya sudah banyak dicetak. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dalam lingkungan Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau... Ustaz, bagaimana kaum salaf terdahulu menjauhi diri dari maksiat? Subhanallah. Bagaimana mereka menjauhi diri maksiat? Mereka, kaum salaf, menjauhi diri dari maksiat jika maksiat itu belum terjadi dan baru akan terjadi atau mungkin terjadi, mereka akan tinggalkan. Jadi mereka sangat-sangat berhati-hati dengan maksiat. Kalau sesuatu yang mungkin akan terjadi saja, belum pasti terjadi maksiat, tapi mengantarkan mungkin terjadi maksiat, mereka tinggalkan kemaksiat. Mereka tinggalkan sebab bisa kemungkinan terjadi maksiat. Ini disebutkan banyak kisah dahulu para ulama salaf tentang waroknya mereka, hati-hatinya mereka, dan tentang bagaimana ketakwaan mereka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Mungkin ini saja pertanyaannya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilahi la anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.